Mitra Bisnis Kompas menulis, konsep awal pemekaran daerah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekarang banyak terkontaminasi kepentingan elit politik tertentu yang memperebutkan jabatan dan anggaran, sehingga banyak juga daerah otonom baru yang tidak memberikan hasil memuaskan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar otonomi daerah, Umbu Rauta. Pak Umbu, apa komentar Anda? Iya, memang secara faktual, kepentingan pembentukan daerah atau yang kita sebut dengan daerah pemekaran, itu pasti ada aspek upaya untuk meraih atau memperoleh kekuasaan. Nah, salah satunya tampak ketika sebuah daerah dibentuk, maka dengan sendirinya harus ada organisasi pemerintahan yang di dalamnya diisi oleh orang. Sehingga siapapun tidak bisa menutup kemungkinan bahwa ada juga motif atau niat pembentukan daerah atau pemekaran daerah itu untuk memperoleh kekuasaan. Meskipun selalu yang dipakai untuk menutup kepentingan-kepentingan perebutan kekuasaan adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan pelayanan-pelayanan pemerintahan dalam kerangka untuk kesejahteraan masyarakat. Itu kan yang selalu dipakai untuk pembentukan daerah. Ya, bahwa pembentukan atau pemekaran daerah itu membutuhkan pejabat dalam hal ini atau pihak yang menempati kekuasaan itu tidak bisa ditolak. Tetapi hanya saja yang dibutuhkan adalah kekuasaan yang dipegang itu diarahkan untuk kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat. Itu kan idealnya seperti itu. Nah, dalam praktek kan terjadi penyimpangan atau deviasi, terkadang tidak lagi memperhatikan semangat pembentukan pemekaran daerah, yaitu untuk mendekatkan layanan dan mensejahterakan rakyat, lebih banyak dipakai untuk kepentingan pejabat atau pihak yang memegang kekuasaan. Tetapi yang mau saya katakan adalah kita harus lihat mungkin kasus per kasus setiap daerah, karena tidak semua daerah seperti itu. Evaluasi yang diungkapkan lewat Litbang Kompas itu kemarin kan mungkin sifatnya kasuistik gitu. Bisa jadi ada juga daerah baru yang dimekarkan, tetapi dia punya perkembangan yang baik dalam kerangka pelayanan kepada masyarakat, terutama pemberian pelayanan-pelayanan publik gitu. Lalu, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah tumbuhnya elit politik yang menyimpang tadi, Pak? Iya, yang saat ini sedang dilakukan adalah moratorium. Tetapi sayangnya kan moratorium yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam prakteknya kan tetap terbuka. Beberapa waktu yang lalu kan ada sekitar 5 daerah otonom baru yang disetujui oleh Dewan, yaitu 1 provinsi dan 4 kabupaten atau kota. Nah, maksud saya adalah pemerintah dan DPR itu harus sama-sama bersikap, berkomitmen untuk menunda dulu dalam kerangka melihat kembali seluruh daerah-daerah otonom baru yang pernah hadir sejak tahun 99 sampai saat ini, yang hampir separuh dari daerah yang ada saat ini. Nah, hanya saja kan terkadang kepentingan politik lebih dominan ketimbang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apakah moratorium itu sudah berjalan efektif, Pak? Itu yang saya katakan. Setahu saya, tahun yang lalu atau awal tahun ini sudah ada kebijakan dari pemerintah dalam hal ini, Presiden, untuk melakukan moratorium dalam arti penundaan sementara usulan untuk pemekaran atau pembentukan daerah. Tapi dalam praktek kan, dalam waktu yang belum terlalu lama, DPR RI kan menyetujui pembentukan 5 daerah otonoman baru. Salah satunya yang saya ketahui pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, yang saya katakan adalah kalau mau melakukan moratorium, maka mestinya komitmen itu ada di pemerintah bersama-sama DPR. Tapi sayangnya kan dalam praktek moratorium itu tidak dijalankan. Nah, menurut hemat Bapak, apakah pemekaran daerah yang ada selama ini sudah berjalan sesuai tujuan, yang salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat? Jawaban terhadap hal itu kan perlu studi. Tapi yang jelas kita tahu bahwa pemerintah kan selama ini mempunyai instrumen untuk mengevaluasi daerah otonom baru, yang kita sebut dengan EDOP, Evaluasi Daerah Otonom Baru. Nah, bagi saya itu adalah instrumen untuk menilai atau mengukur apakah daerah-daerah otonom baru yang dibentuk itu benar-benar memenuhi sekian harapan yang sudah ditentukan di awal-awal pembentukan. Saya kira itu instrumen yang baik. Hanya saja, memang instrumen itu perlu dilihat apakah telah dilakukan secara konsisten atau tidak. Setiap pembentukan daerah otonom baru harus diikuti dengan apa yang kita sebut dengan akuntabilitas dan kontrol. Artinya, daerah baru harus selalu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, dan pemerintah pusat selaku pihak yang berwenang juga tidak boleh melepas daerah otonom baru itu tanpa pengawasan. Sehingga instrumen pengawasan dan akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk dilakukan, tetapi harus secara konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, sebuah daerah otonom baru juga harus berupaya untuk memberi peluang atau kesempatan tumbuhnya investasi di daerah. Nah, salah satu cara yaitu harus berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir atau setidaknya menghilangkan berbagai macam hambatan-hambatan bagi kegiatan investasi. Nah, apa hambatan itu? Hambatan-hambatan berupa pungutan-pungutan yang berlebihan yang mungkin akan menghambat investor untuk menanamkan modalnya, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini selalu dikeluhkan oleh pihak investor. Demikian pakar otonomi daerah Umbu Rauta. Saya Wendy Lim.